Muara Bintang, Bintang Fortuna Happy Asmara. Aku sekuat hati bertahan, kamu sebisanya menghancurkan. Aku mengakhir rindu cinta, kamu sengaja menggores luka. Dengan cara apa lagi kau melunakkan hati? Haruskah diriku kembali.